dan jalan Allah yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim dengan sifat-sifat yang agung, dengan sifat-sifat yang mulia. Seperti diantaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim surat Yunus ayat yang ke-174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguhnya telah datang kepada kalian suatu pelajaran, nasihat dari Rabb kalian, dan juga obat untuk segala sesuatu penyakit yang ada di dalam dada. Demikian pula petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim aw bi'idni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan kitab tersebut. Siapa saja yang mengikuti keridhaan Allah kepada jalan-jalan keselamatan, dan kitab tersebut mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah, dan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Demikian pula dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Al-Qur'anul Karim, mensifatinya sebagai kitab yang diberkahi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'anul Karim yang telah kami turunkan kitab tersebut kepadamu adalah kitab yang diberkahi, agar supaya mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran apa yang ada padanya dan yang lainnya dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat Al-Qur'anul Karim, yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, hasungan. Dalam sifat-sifat tersebut Allah menyebutkan sifat-sifat yang menarik perhatian untuk hambanya, memberikan hasungan agar supaya mereka mendekat, agar supaya mereka datang menghadapkan diri mereka kepada kitabullah. Dengan Allah menyebutkan sifat-sifat Al-Qur'anul Karim yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu bagus, perkara-perkara yang manusia membutuhkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim agar supaya hambanya mentadaburi ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim untuk memahaminya, yang kemudian mengambil nasihat, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Sebagaimana tadi kita sebutkan ayatnya, kitabun angzannau ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkarul albab. Kitab yang diberkahi yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara hikmahnya agar supaya mereka mentadaburinya. Kemudian mengambil pelajaran setelah memahami, setelah mentadaburi tersebut. Naam. Perkara yang maklum tentunya ketika seorang itu membaca Al-Qur'an Karim tanpa dia memahami maknanya, tidak mengetahui artinya, maka tentunya orang tersebut tidak akan bisa mengambil faedah sedikit pun dari ayat-ayat yang dia baca karena dia tidak memahami maknanya. Naam, ketika dia tidak memahami maknanya, bagaimana mungkin dia akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari Al-Qur'an tersebut? Naam. Ya. Barakallahu fiik. Maka semestinya seorang muslim untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim, mempelajari tafsirnya agar supaya dia bisa mengambil faedah, agar supaya dia bisa mengambil manfaat darinya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Naam. Al-Qur'an itu bukan sekedar diturunkan untuk dibaca. Naam. Akan tapi untuk ditadaburi, kemudian diamalkan. Allah menurunkan Al-Qur'an Karim untuk menjadi petunjuk hambanya untuk memperbaiki bagaimana muamalah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah mereka dengan semakhluknya, untuk memperbaiki akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, bukan untuk sekedar dibaca. Yang seorang tidak akan mengambil pelajaran-pelajaran tersebut kecuali setelah dia memahaminya, mengetahui makna apa yang dia baca. Maka merupakan metodenya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam, dalam mempelajari Al-Qur'an Karim. Ya, di mana mereka tidaklah akan melewati 10 ayat sampai mereka betul-betul mempelajari ayat-ayat tersebut. Apa yang ada di dalamnya berupa ilmu, kemudian mereka mengamalkan. Demikian kondisi keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, di mana beliau mengatakan haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman ibn Affan wa Abdullah bin Mas'ud khairihima. Beliau mengatakan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimallahu taala telah memberitakan kepada kami orang-orang yang dahulu mereka membacakan kepada kami Al-Qur'anul Karim, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain keduanya. Naam, mereka memberitakan bahwasanya annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal 'ain wal 'amal. Qalu fata'allamnal Qur'an wa 'ilma wal 'amala jami'an. Maka mereka, para sahabat mengatakan bahwasanya para sahabat dahulu mereka ketika mempelajari Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat yang mereka dapatkan, mereka tidak akan melewati 10 ayat tersebut sampai betul-betul mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya berupa ilmu, amalan. Maka mereka mengatakan fata'allamna al-Qur'an, maka kami mempelajari Al-Qur'anul Karim dan juga ilmunya dan juga mengamalkan semuanya, bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi berusaha untuk mentadaburinya. Naam, mengambil ilmu yang ada di dalamnya, mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Naam. Oleh karena itu, ya, naam, mereka para sahabat terkadang untuk menghafal satu surat saja butuh waktu yang lama. Naam. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwasanya beliau untuk menghafal Al-Qur'an, untuk menghafal surat Al-Baqarah sekian tahun beliau dalam menghafalnya, diriwayatkan sampai 8 tahun. Naam. Ya. Karena bukan sekedar menghafal surat Al-Baqarah tersebut, tapi berusaha untuk mempelajari ilmunya. Naam. Ya. Demikian pula mengamalkannya. Naam. Oleh karena itu, ketika didapatkan di antara mereka para sahabat yang telah menghafal surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, maka mereka adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi para sahabat yang lainnya. Tatkala diketahui sahabat ini telah menghafal surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, karena bukan sekedar menghafal, mengilmui apa yang ada dalam surat tersebut. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana ar-rajul na'am idza qara al-Baqarah wa Imran jadd fi ayunina. Dahulu seseorang dari kalangan para sahabat ketika telah membaca, menghafal surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, nah, maka dia orang tersebut orang yang besar dalam pandangan kami, yaitu memiliki kedudukan. Na'am, lahu manzilah wa makanah. Na'am. Disebabkan karena bukan sekedar menghafal, akan tapi na'am, ya, mengilmui apa yang ada pada surat tersebut dari hukum-hukum yang ada di dalamnya. Naam, ibroh pelajaran. Naam, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam surat tersebut. Dalam keadaan diketahui bahwa surat Al-Baqarah termasuk di antara surat yang paling banyak mengandung ahkam. Ya. Demikian pula Al-Imran. Oleh karena itu ketika didapatkan di antara para sahabat telah menghafal kedua surat ini, memiliki kedudukan yang begitu mulia di sisi para sahabat yang lainnya. Al-muhim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim adalah merupakan termasuk mempelajari ilmu yang paling mulia. Karena sesungguhnya kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan yang dipelajarinya. Naam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, di mana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan anna syarafa al-'ilm tabi'un li syarafi ma'lumihi. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan yang dipelajarinya. Dan kita ketahui bahwasanya tafsir Al-Qur'anul Karim, na'am, apa yang dipelajari padanya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satupun dari ucapan kalam yang lebih mulia, yang paling afdal dibandingkan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim adalah merupakan mempelajari ilmu yang paling mulia karena yang dipelajari berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik seutama-utama kalam. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara keutamaan dalam mempelajari tafsir. Di mana seseorang berarti telah mempelajari, sedang mempelajari ilmu yang paling mulia. Naam, karena mempelajari terkait firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk di antara keutamaan mempelajari tafsir ini, tafsir Al-Qur'an Karim. Naam. Akan menjadikan seorang itu termasuk di antara golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Naam. Yang mana mempelajari Al-Qur'an Karim, mengajarkan Al-Qur'an Karim itu mencakup mempelajari, mengajarkan huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya. Demikian pula masuk di dalamnya adalah mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Dan tentunya mempelajari maknanya itu sesuatu yang lebih mulia dibandingkan semata-mata mempelajari lafadznya saja. Naam. Karena mempelajari makna itu adalah merupakan ghayah, itu adalah merupakan tujuan. Naam. Sedangkan lafadz, mempelajari lafadznya itu adalah merupakan wasilah, sarana untuk mencapai kepada makna dari Al-Qur'an tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Naam. Setelah beliau membawakan hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Naam. Beliau mengatakan setelah membawakan hadis tersebut, wa ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu yatanawalu ta'allama hurufihi wa ta'limaha. Mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya itu mencakup mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkan huruf-hurufnya. Wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limaha, dan juga mencakup padanya itu mempelajari makna-maknanya serta mengajarkannya. Wa huwa asrafu qismi ta'allumihi wa ta'limihi, dan ini yaitu mempelajari maknanya, mengajarkan maknanya, itu yang paling mulia dari dua macam dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an Karim. Ya, di mana mempelajari Al-Qur'an Karim, mengajarkan Al-Qur'an Karim mencakup mempelajari, mengajarkan hurufnya. Naam, demikian pula mengajarkan dan mempelajari maknanya. Yang mana yang kedua ini yang lebih mulia. Kenapa demikian? Fa innal makna wal maksud. Karena makna, ya. Naam, mengetahui makna dari Al-Qur'an Karim itu adalah merupakan tujuan, maksud. Wal lafz wasilah, sedangkan lafaz itu, mempelajari lafaz itu adalah wasilah, sarana untuk mencapai, menyampaikan kepada makna. Fata'allumul makna wa ta'limuhu. Naam, ta'allumul ghayah wa ta'limuha. Maka mempelajari makna serta mengajarkan maknanya berarti dia sedang mempelajari dan mengajarkan sesuatu yang menjadi tujuan. Wa ta'allumul lafzi al-mujarrad wa ta'limuhu, ta'allumul wasail wa ta'limuha. Sedangkan mempelajari lafadznya semata, mengajarkan lafadznya semata, berarti dia mempelajari wasilah, sarana dan mengajarkannya. Wa bainahuma kama bainal ghayat wal wasail. Dan tentunya perbedaan antara keduanya itu sebagaimana perbedaan antara suatu tujuan, ya, dengan naam sesuatu yang menjadikan sarana saja. Naam. Al-muhim, ketika seorang mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim akan masukkan dia termasuk di antara apa yang disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan seorang tersebut termasuk di antara hamba Allah yang terbaik. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Yang masuk di dalamnya di sini adalah mempelajari tafsirnya, mempelajari maknanya. Yang itu merupakan salah satu hikmah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim. Dan juga dengan mempelajari tafsir Al-Qur'an Karim mengeluarkan seorang itu dari celaan, cercaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba Allah yang mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aghfaluha. Naam. Apakah mereka itu tidak mau mentadaburi Al-Qur'an Karim, atau bahkan ya, hati-hati mereka itu terkunci. Naam. Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan menafsirkan ayat ini yaqulu ta'ala amiran bitadabburil Qur'an wa tafahumihi wa nahyan 'anil i'radi anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mentadabburi Al-Qur'an Karim dan memahaminya serta melarang dari berpaling dari Al-Qur'an Karim, seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aghfaluha, maka apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim, am ala qulubin aghfaluha, bal bahkan ala qulubin aghfaluha, di atas hati-hati mereka itu ada kunci, mereka terkunci hatinya. Faya muntabaqatun la yakhlusu ilayya syai'un min ma'anihi. Naam. Maka hati-hatinya tersebut tertutup, terkunci, tidak ada satupun dari makna-makna Al-Quran Al-Karim yang sampai ke dalam hatinya. Demikian yang disebutkan nih Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Usul Fit Tafsir beliau mengatakan terkait tentang ayat ini, innallaha ta'ala wabbakha ulaikal ladina la yatadabbaruna al-Qur'an wa asyara ila anna dhalika minal ighfal ala qulubihim wa adami wusulil khair ilaiha. Allah Subhanahu wa taala mencerca mereka, orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an Karim, dan mengisyaratkan tentang bahwasanya demikian itu disebabkan karena terkunci hati-hati mereka dan tidaklah sampai kebaikan itu ke dalam hati-hati mereka. Naam. Ya. Maka merupakan di antara keutamaan mempelajari tafsir Al-Qur'an Karim mengeluarkan seorang itu dari celaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkandung di dalam ayat ini. Dan juga termasuk di antara keutamaan mempelajari tafsir Al-Qur'an Karim bahwasanya dengannya merupakan sebab seseorang itu mendapatkan kelezatan, merasakan kenikmatan tatkala dia membaca Al-Qur'an Karim, manakala dia memahami, mengetahui maknanya. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimallahu taala, inni la'ajabu miman qara' al-Qur'an walam ya'lam ta'wilahu kaifa yaltadzu biqira'atihi. Sesungguhnya aku heran terhadap orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an Karim dalam keadaan dia tidak mengetahui tafsirnya, tidak mengetahui maknanya. Bagaimana mungkin dia akan merasakan kelezatan, nikmatnya tatkala dia membaca Al-Qur'an Karim? Naam. Dan masih banyak lagi dari keutamaan naam mempelajari tafsir Al-Quran Karim, yang demikian itu menunjukkan kepada kita betapa urgensinya, betapa pentingnya setiap muslim untuk mempelajari tafsir Al-Quran Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita nantinya untuk bisa na'am mempelajari tafsir Al-Quran Karim, yang insyaallah taala mungkin di kesempatan setiap malam Selasa kita akan berusaha untuk bersama-sama mempelajarinya. Kita akan memulai dari juz yang ke-30 insyaallah taala. Mungkin itu sebagai mukaddimah dari kita. Na'am, dan insyaallah taala di kesempatan yang berikutnya kita akan memulainya. Bismillahi taala wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.